Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Babur Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan dari beberapa keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya terkait dengan tafsir dari surat Ali Imran ayat ke-14 ini. Dan kemudian kita akan melanjutkan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadis tersebut dari perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat di dalam surat Ali Imran, kemudian beliau mengatakan qala Umaru Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqih. Setelah Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat yang berkenaan tentang di mana manusia dihias-hiasi dengan perhiasan kehidupan dunia, kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap perbendaharaan emas dan perak, dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat tersebut. Ya, di antaranya adalah wal khailul musawwamah, yaitu kendaraan yang mewah, kendaraan yang bagus. Ya, al musawwamah bimana al hisan. Ya, itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Ya, sehingga konsekuensinya adalah sesuatu yang bisa jadi adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang bagus. Ya. Demikian juga yang disebutkan di sana adalah al-an'am, yaitu binatang-binatang ternak, kecintaan manusia kepada binatang ternak. Demikian juga kecintaan manusia kepada perladangan atau pertanian, yang sungguh ini semua adalah bagian dari kehidupan dunia yang manusia diuji dengannya, dihias-hiasi kecintaan kepada perkara-perkara tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui juga bahwa kecintaan terhadap dunia tersebut menjadikan seorang hamba terpuruk di dalam kehidupan dia di dunia. Apabila dia terfitnah dengan kehidupan dunia tersebut, akan mempengaruhi dirinya dan agamanya. Bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayat yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza tabaya'tum bil ainati, apabila kalian sudah bermuamalah dengan muamalah yang terkandung padanya ribawi, yaitu muamalah jual beli sistem inah yang terkandung padanya sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian mengambil ekor-ekor ternak kalian. Maksudnya apa? Sibuk dengan peternakan-peternakan kalian. Wa raditum bizzar'i, dan kalian ridha dengan pertanian, dengan persawahan atau sistem pertanian kalian atau perladangan kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kerendahan, terpuruk di dalam kehidupan dunia di sisi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, di sisi musuh-musuh Islam, umat Islam menjadi rendah. bukan justru mulia dengan kemewahan yang ada pada diri mereka, tetapi justru rendah di sisi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru kemudian kemewahan yang ada pada mereka menjadikan mereka berdiri di atas mereka atau menguasai mereka. Tetapi justru dengan kemewahan kehidupan dunia yang ada pada mereka, ketika kaum muslimin tersibukkan dengan kehidupan dunia, maka sungguh tidak ada harganya, tidak ada kehormatan, tidak ada wibawa lagi di sisi musuh-musuh Islam. Karena mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana suatu negeri yang terdengar di sisi mereka limpahan dari kemewahan dunia, tapi tidak lama kemudian orang-orang kafir menguasai negeri-negeri mereka, atau bahkan mungkin dipengaruhi oleh cengkeraman-cengkeraman asing. Dalam keadaan mereka tidak punya wibawa, tidak punya kehormatan, tidak punya harga diri. Bahkan bisa jadi yang lebih dari itu, dijajah oleh mereka orang-orang kafir. Ditindas, tidak punya wibawa lagi, tidak ada ketakutan yang ada pada diri-diri orang kafir terhadap umat Islam. Padahal dulu Rasulullah SAW diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberikan rasa takut pada musuh-musuhku, yaitu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, musuh-musuh Islam. Dalam hati-hati orang kafir ditumbuhkan padanya ketakutan dalam jarak 1 bulan perjalanan sebelum kaum muslimin menyerang mereka. Sebelum terjadinya pertempuran, mereka sudah ditimpa rasa takut dulu. Ini adalah merupakan bentuk pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya dalam hadis ini kita mengetahui bagaimana apabila kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan perkara-perkara dunia ini, sibuk dengan muamalah ribawi, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan kehidupan-kehidupan dunia, dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah, takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia dan takut untuk mati. Inilah yang dikatakan al-wahan. Yang para sahabat mengatakan, menanyakan, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang dikatakan al-wahan adalah kecintaan terhadap dunia dan takut untuk mati. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka di sini sungguh dari apa yang telah kita lalui dari ayat yang kita bacakan sebagai nasihat bagi kita semuanya tentang fitnah kehidupan dunia yang kita semuanya tidak akan lepas dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan ucapan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan, "Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana." Ya Allah, sesungguhnya kami tidaklah mampu kecuali kami berbahagia atau kami gembira dengan apa-apa yang Engkau telah berikan perhiasan tersebut kepada kami. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada dirimu, ya Allah, agar aku bisa menginfakkan harta tersebut, berbagai perhiasan-perhiasan dunia tersebut, fi haqqih, pada haknya, pada tempatnya. Beliau meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan diri beliau untuk mengalokasikan, menempatkan dari berbagai perhiasan-perhiasan dunia tersebut pada tempatnya, sesuai dengan koridor yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak melenceng kepada apa yang terjadi pada ahlu dunia, yang mereka berlomba-lomba semata-mata untuk mengejar itu semuanya. Maka inilah merupakan doa Umar ibn al-Khattab yang sungguh terkandung padanya rasa takut, rasa khasyah yang tinggi dari seorang sahabi yang mulia, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau khawatir jangan sampai beliau kemudian terjatuh dalam perkara-perkara penyelewengan terhadap berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kita bahas dari bab tersebut dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan hadis ke 6441, yaitu hadis Hakim Ibn Hizam. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, qala Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Az-Zuhri yaqulu akhbarani Urwah wa Sa'id ibn Musayyib an Hakim ibn Hizam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabiul hadis, itu sahabat periwayat hadis ini adalah Hakim ibn Hizam. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Kata beliau, pernah aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta. Fa'atani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hal tersebut kepadaku. Yaitu ketika itu adalah ketika kaum muslimin berlimpah dengan berbagai ghanimah, harta pampasan perang. Ya, ketika perang Hunain, ya, yang sungguh ketika itu melimpahnya harta tadi, ya, tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membagi hal tersebut kepada para mujahidin ketika itu. Dan diantaranya Hakim Ibn Hizam, beliau menceritakan hal tersebut adalah ketika kejadian terkait dengan melimpahnya harta ketika atau ketika kaum muslimin mendapatkan berbagai limpahan harta dari harta pampasan perang. Yang beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan kepadaku. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku meminta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun memberikan kepadaku. Ini yang kali yang kedua, permintaan yang kedua diberikan juga oleh Nabi. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku meminta yang berikutnya, meminta yang ketiga. Fa'atani, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lagi kepadaku. Sampai-sampai diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sampai terkumpul ketika itu pada diri Hakim Ibn Hizam mi'atu ba'ir, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Bukan sesuatu yang sedikit, ya. Satu ekor unta, kalau sekarang mungkin kalau di sana di negeri Timur Tengah mungkin kisaran sekitar 7 juta, 10 juta atau mungkin bisa jadi, ya, sesuai dengan tingkatan kelas, ya, sesuai dengan apa jenis dari unta tersebut, ya. Maka sungguh luar biasa, ya, harta yang beliau dapatkan ketika itu. Thumma qala hadzal malu, kemudian setelah memberikan yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Hakim Ibn Hizam, qala li ya Hakim inna hadzal mala khadiratun hulwah. Wahai Hakim, ini Hakim Ibn Hizam, sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang hijau dan manis, sesuatu yang indah dan manis, sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang menjadikan manusia tertarik padanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, ketika memberikan kali yang ketiga setelah Hakim Ibn Hizam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan atau menyebutkan dengan ucapan, inna hadzal mala khadiratun hulwah, sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang hijau dan manis, sesuatu yang indah. Indah dipandang, indah dirasakan, indah dinikmati. Kemudian kata beliau, faman akhadahu biti binafsih. Aw faman akhadahu biti binafsin. Burika lahu fih. Barang siapa yang mengambil harta tersebut, harta yang indah, harta yang menarik, harta yang begitu manis, barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan kebaikan jiwa, dengan kebaikan jiwa, dengan keikhlasan hati, yang tidak ada unsur padanya ketamakan atau kerakusan terhadap dunia, burikalahu fih, maka dia pun akan diberkahi padanya atau diberkahi pada harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Bitibi nafsih, man akhadahu bitibi nafsih. Barang siapa yang mengambilnya bukan karena ketamakan, dengan jiwa yang baik, dengan baiknya hati, dengan baiknya jiwa, tidak ada unsur ketamakan atau kerakusan terhadap harta. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil harta tersebut bi israfi nafsin, dikatakan oleh para ulama ai bitama, yaitu dengan ketamakan jiwa, ketamakan hati, dengan kerakusan yang ada pada dirinya, dia mengambil harta tersebut, lam yubarak lahu fih, maka dia tidak akan diberkahi dari harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Ar-Rasul melanjutkan menasihati Hakim Ibn Hizam, dan hal tersebut adalah seperti orang yang memakan tetapi dia tidak pernah kenyang. Terus dia makan tapi tak pernah kenyang. Ya. Mengambil harta tersebut terus dalam keadaan dia tidak pernah puas. Kenapa? Karena dia terus ada kerakusan, ada ketamakan dalam jiwanya, dalam hatinya. Ya. Merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dia dapatkan dari dunia. Sehingga terus dia mengejar kehidupan dunia tadi. Dia senantiasa melihat kepada orang-orang yang di atasnya dalam kehidupan dunia, sehingga dia tidak merasa puas, tidak merasa qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari rezeki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita melihat kepada yang di bawah kita dari tingkat dunia ini, di dalam permasalahan dunia ini, melihat kepada yang di bawah kita. Ungzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Sehingga dengan hal tersebut kita melihat, oh ternyata ada orang yang lebih butuh dari saya. Apa yang saya dapatkan ini ternyata lebih. Kalau dia melihat kepada yang di atasnya tidak akan pernah cukup. Di sana ternyata masih ada di bawah saya orang yang ternyata dia mendapatkan harta tetapi dia tidak bisa untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara mereka ada yang bisa makan tetapi cuma sekali dalam seharinya. Bahkan di antara mereka ada yang mencari makan di tempat-tempat sampah. Apakah tidak sepantasnya kita kemudian mengikuti bimbingan Rasul? Tentunya kita wajib untuk mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas itu ya adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas dikatakan oleh para ulama yani al yadul mu'ti, yaitu tangan orang yang memberikan. Khairun, itu lebih baik orang yang memberikan, tangan orang yang memberikan, yaitu tangan yang di atas itu adalah lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah, yaitu tangan orang yang meminta-minta. Atau tangan orang yang menerima. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terkandung banyak faedah. Dan sungguh di dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menyebutkan beberapa poin yang disebutkan dalam hadis ini, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam riwayat yang lain, setelah mengingatkan tentang perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut, Ya. Di antaranya beliau menyebutkan tentang wabda biman ta'ul. Dan mulailah kamu dari orang yang di bawah tanggung jawabmu dari keluargamu. Wa may yastaghni yughnihillah aw may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang dia menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan dirinya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia cukup, akan Allah jadikan dia kaya. Karena sungguh kekayaan tentunya hakikat kekayaan itu adalah apa yang ada dalam hati seorang hamba sebenarnya. Laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghina an nafs. Bukanlah yang dikatakan kekayaan itu adalah kekayaan harta. Bukan itu hakikat kekayaan. Tetapi yang dimaksud dengan kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakiki, adalah kekayaan hati yang ada pada seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hakim Ibn Hizam, sedikit kita akan menyebutkan beberapa terjemah atau biografi beliau secara ringkas. Yang pada dasarnya Hakim Ibn Hizam, beliau adalah dulu sebelum beliau masuk Islam dan sebelum diutusnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu pernah menjadi teman, pernah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Hakim Ibn Hizam adalah putra dari Hizam Ibn Huwailid. Sedangkan Hizam Ibn Huwailid ini adalah kakak beradik dengan Khadijah bintu Huwailid. Sehingga beliau adalah keponakan dari Khadijah bintu Khuwailid, yang akhirnya Khadijah menikah dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakim Ibn Hizam masuk Islam yaum al-fathi, ketika ditaklukkannya kota Makkah. Dan beliau mengikuti beberapa pertempuran, di antaranya adalah perang Hunain. Di antaranya kisah hadis tersebut ada dalam salah satu pertempuran tersebut. Sebagian para ulama menyebutkan perang Hunain atau yang semisalnya atau yang selainnya. Dalam kisah tersebut Hakim Ibn Hizam disebutkan bahkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya, setelah mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sampai-sampai pada kehidupan setelahnya, beliau adalah orang yang paling menjaga dari meminta-minta. Karena memang beliau ketika mendapatkan nasihat tersebut, sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi sampai-sampai ketika mendapatkan nasihat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hakim Ibn Hizam beliau mengatakan, wallahi la arza ba'daka abadan, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak akan kemudian mengganggu atau meminta-minta setelahmu setelah ini. Maka ucapan Hakim Ibn Hizam tersebut berlanjut setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kekhalifahan Abu Bakar Ibn al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq afan. Demikian juga Umar Ibn al-Khattab. Ya, keduanya pada khalifah kekhalifahan Abu Bakar dan demikian juga Umar Ibn al-Khattab, Hakim Ibn Hizam pernah dipanggil untuk mendapatkan harta dari Baitul Mal. Mendapatkan harta dari Baitul Mal yang dikumpulkan oleh khalifah ketika itu. Tetapi ternyata Hakim Ibn Hizam tidak mau untuk menerima hal tersebut. beliau mengingat dengan teringat dengan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Di mana di dalam riwayat tadi di antaranya disebutkan wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang menjaga merasa kaya atau merasa cukup, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan jadikan dia kaya, akan jadikan dia cukup dalam kehidupannya. Yang menjadikan tidak cukup itu kadang hawa nafsu, iya enggak? Ketamakan, kerakusan dalam jiwa kita ini. Itu yang menjadikan kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini menunjukkan rasa khasyah yang tinggi pada diri para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Ketakwaan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang demikianlah generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat, yang mereka senantiasa berusaha untuk menjaga dirinya dan agamanya, dan terkhusus dalam perkara ini menunjukkan ketakwaan Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan masalah al-isti'faf atau at-ta'afuf, yaitu menjaga kehormatan, disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan at-ta'afuf ini sifatnya umum. Ya. At-ta'afuf yang bisa jadi adalah maknanya adalah al-ibti'ad anil fahishah. Ya. Atau secara bahasa yang dikatakan at-ta'afuf itu adalah at-tanazzuh wal-ibti'ad amma la yaliku bihi. Yaitu menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak pantas. Maka di sini ada dua makna. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan at-ta'afuf atau menjaga kehormatan tadi, bisa maknanya adalah yang pertama adalah al-ibti'ad anil fahishah. Menjauhkan seseorang atau menjauhkan dirinya dari perkara fahishah, perkara keji. Perkara zina dan perkara-perkara yang mengantarkan kepada zina. Aw haram, atau menjauhkan dari perkara-perkara yang terkandung padanya keharaman. Itu adalah makna yang pertama. Atau makna yang kedua yang dimaksud dengan at-ta'afuf adalah al-ibti'ad an su'arin nas al-mala, yaitu menjauhkan dirinya dari meminta-minta kepada manusia dari harta au ma fi aidin nas, atau apa yang ada di sisi manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan masalah at-ta'afuf di sini, yang telah kita sebutkan dua makna tadi, sehingga bersifat umum. Baik itu adalah dia menjaga kehormatan dirinya dari perkara-perkara yang haram, atau juga maknanya adalah menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada apa yang ada di sisi manusia dari harta atau yang semisalnya. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, wa may yasta'fif yu'ifahullah, maka maknanya adalah sifatnya umum dari dua makna yang telah kita sebutkan. Barang siapa yang dia menjaga kehormatan dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga dia, akan jaga kehormatannya, baik dari perkara-perkara yang terkandung padanya keharaman, terkandung padanya perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun yang kedua, dia berusaha menjaga dirinya untuk tidak meminta atau bermudah-mudah di dalam meminta-minta kepada manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia orang yang afif, orang yang terjaga kehormatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan orang yang mudah untuk menjatuhkan kehormatannya, dia mudah sedikit-sedikit minta ke sana, minta ke sini, dalam keadaan dia mampu untuk berusaha untuk bekerja, dalam keadaan dia bukan karena darurat. Berbeda dengan keadaan seorang yang darurat karena ada hajah masah, adanya kebutuhan yang sangat, yang mau tidak mau, ya karena tidak ada kemampuan dia untuk bekerja, ya, karena dia adalah orang yang tua renta misalnya, dalam keadaan dia memiliki penyakit, dan yang semisalnya, maka dikatakan para ulama yang sepertinya adalah dibolehkan. Karena apa? Dalam keadaan darurat dia. Ya. Karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan hajah yang sangat, maka tentunya dalam kondisi yang seperti ini adalah sebagai rukhsah keringanan baginya. Tetapi berbeda dengan seorang yang dia masih mampu untuk bekerja, mampu untuk berusaha, mampu untuk menjaga kehormatan dirinya dengan perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dirinya dari menjatuhkan kehormatan, maka tentunya dia berusaha untuk tidak meminta-minta atau mudah meminta-minta kepada manusia. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya al-mas'alat madzmumah, bahwasanya meminta-minta ini adalah pada dasarnya adalah tercela, sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Apalagi ketika seorang meminta-minta tadi, ya, mengambil sesuatu dari apa yang ada di sisi manusia karena dia dalam rangka untuk ketamakan yang ada dalam dirinya. Ya. Dalam keadaan dia mampu untuk berusaha, maka lebih-lebih lagi kondisi yang seperti ini menjadikan dia, ya, bukan seorang yang afif, bukan orang yang terjaga kehormatannya, bahkan orang yang menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas, maka bersikap zuhudlah kamu dari apa-apa yang ada di sisi manusia, maka Allah, maka manusia akan mencintai dirimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Bersikap zuhudlah dari apa-apa yang ada di sisi manusia. Jangan mudah untuk sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit, ya, minta sesuatu dari harta yang ada di sisi manusia, alasannya untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu. Ya. Maka apabila kamu mengamalkan yang seperti ini, kata Rasul, yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai dirimu. Walaupun mungkin diri kita adalah orang yang butuh, tetapi kita adalah orang yang mencukupkan dengan apa yang ada pada diri kita, menjaga kehormatan diri kita. La yas'alunan nasa ilhafa, yang mereka tidak meminta-minta kepada apa yang ada di sisi manusia dengan merengek-rengek. Ya. Maka sungguh orang yang seperti itu adalah berusaha menjaga kehormatannya, bahkan demikian Allah akan angkat dirinya di sisi manusia, walaupun bisa jadi dia adalah orang yang butuh. Tapi dia tidak pernah mengganggu orang lain atau meminta dari apa yang ada di sisi manusia. Kalau toh ada orang yang memberikan kepadanya sebagai bagian dari hadiah, dia bukan karena meminta, tetapi memang ada orang yang memberikan itu adalah bagian dari rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sepertinya adalah sesuatu yang bukan karena biisyrafi nafsih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Tetapi tentunya dia mengambil itu adalah dengan baiknya jiwa, bukan karena ketamakan yang ada pada harta yang ada pada sisi manusia. Maka tentunya yang seperti itu, kalau dia mensyukuri nikmat Allah dan bukan karena dia meminta-minta, maka Allah akan berkahi dari harta tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah para sahabat yang mereka demikian keadaannya, sehingga sampai-sampai di antara mereka menganggap sebagian mereka adalah orang yang kaya karena tidak pernah untuk meminta atau meminta bantuan kepada yang lainnya. Allah jadikan dia kaya di sisi manusia. Dan inilah kekayaan yang hakiki sebenarnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam permasalahan yang telah kita sebutkan bahwasanya meminta-minta itu adalah sesuatu yang tercela. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa ma fi wajhi muz'atu lahmin. Disebutkan dalam sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan terus menerus pada salah seorang di antara kalian sikap meminta-minta ini ya terjadi pada seorang hamba. Sedikit-sedikit dia minta. Terus demikian keadaannya sampai dia meninggal. Sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia amalkan di dunia ini. Disebutkan dalam hadis tersebut, hatta yalqallaha wa ma fi wajhi muz'atullah min, sampai yang demikian, sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan di dalam pada wajahnya itu tidak ada sepotong daging sedikit pun. Sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya azab bagi orang tersebut ya, yang pada dasarnya wajah itu adalah merupakan kehormatan bagi seorang hamba. Keelokan wajah atau kebagusan wajah atau wajah secara umum itu adalah merupakan kemuliaan pada seorang hamba. Ketika dia di dunia mudah untuk meminta-minta dengan apa yang ada di sisi manusia ya, baik dengan secara sharih, secara terang-terangan maupun secara sindiran. Ya kadang-kadang ada seorang, oh saya gak minta terang-terangan kok, tapi dengan sindiran ya, dengan sesuatu yang hal tersebut menjadi berat kepada orang lain untuk menolaknya ya. Ya gambarannya ya, ada seorang yang mungkin dia orang yang gak enakan kalau gak apa namanya, kalau diminta sesuatu dia gak enak kalau gak memberikan hal tersebut. Ya ada orang memanfaatkan yang seperti ini. Ya. Ada orang yang memanfaatkan yang seperti ini. Ya. Misalnya ya, orang tersebut punya sendal bagus ya. Dalam posisi dia orang yang enggak enakan kalau dipinjam atau diminta. Lah orang ini memanfaatkan, wah ini kesempatan ini daripada saya beli sendal. Afan akhi, sendalnya boleh ana pinjam seminggu lah. Ya. Subhanallah, pinjam seminggu. Kalau pinjam cuma ke belakang, ke toilet mungkin, atau ke sebentar mungkin karena sendalnya di seberang sana yang dia ingin ada hajah sebentar, itu enggak masalah ya. Pinjam seminggu, apa maksudnya? Atau wah masya Allah HP-nya bagus, saya pinjam ya satu bulan lah ya. Maka yang seperti ini adalah meminta tapi dengan sindiran. Maka kata para ulama sama saja, baik dengan secara sharih maupun secara sindiran adalah sesuatu yang tercela. Maka kita kembali kepada hadis tadi, wajah yang itu adalah merupakan kemuliaan, ternyata pada hari kiamat dia dalam keadaan tidak ada seongok daging pun pada wajahnya. Disebutkan oleh para ulama dalam keadaan dia tulang belulang yang ada pada wajahnya. Sebagai azab baginya. Ya. Kehormatannya yang ada pada dirinya jatuh di sisi manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seorang yang menjaga kehormatannya di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Wa ruzika kafafan, dan Allah berikan kepadanya rizki berupa kecukupan pada dirinya. Kecukupan pada dirinya, walaupun dia mungkin orang yang enggak punya, tapi dia merasa cukup, dia bersyukur ya. Tidak bermudah-mudah untuk kemudian memanfaatkan harta yang dimiliki oleh manusia ya, tidak mudah-mudah untuk berhutang dalam keadaan ya, ya sebenarnya bukan sesuatu yang darurat. Ya. Dalam posisi dia mampu untuk berusaha, dia dalam posisi dia mampu untuk bekerja. Ya. Tetapi dia seolah-olah malas untuk berusaha mencari nafkah. Ya, alasannya lu, akhi kok kenapa kok enggak mencari nafkah, enggak bekerja? Ana ingin konsentrasi taklim misalnya. Ya bagus konsentrasi taklim, tapi antum punya kebutuhan, punya kewajiban untuk menghidupi keluarga antum. Ya. Beda kalau memang orang bisa kerja sehari untuk satu tahun, masya Allah dia tiap hari bisa taklim, masya Allah luar biasa. Tapi tentunya dalam hal yang seperti ini pun kita harus sikap tengah-tengah. Bukan sebaliknya, ya akhi kok gak pernah taklim, afwan ana sibuk kerja, ana sibuk apa dagangan ana, ya Allah katanya. Ya, jangan sebaliknya, harus tengah-tengah. Semuanya itu harus tengah-tengah kita. Tidla ifrat wala tafrit. Ya. Tidak berlebihan, tidak bermudah-mudah. Tidak berlebihan dalam dunia sampai kemudian akhirnya enggak pernah taklim, ya. Taklim cukup lewat radio sajalah. Lewat via streaming sajalah. Kan sama saja mendengar, faedahnya sama. Beda, ya. Keutamaannya berbeda, antum duduk di dalam majelis ilmu, ya. Dalam keadaan misalnya tidak paham, itu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan kita, orang-orang yang ada di majelis ilmu. Ya, keutamaan tersebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang mendapatkan doanya para malaikat, ya. Sampai binatang yang ada di lautan, ikan yang di dalam lautan pun mendoakan orang-orang yang di dalam majelis ilmu. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini harus kita tempatkan pada porsinya. Demikian juga tidak bermudah-mudah, alah gampang, ya. Dunia itu kan, ya, masya Allah dia punya maklumat tentang masalah dunia, ya. Tetapi kenapa kok enggak bekerja, enggak mencari nafkah? Gampanglah dunia nanti kalau dapat, ya. Nanti kalau kita bertakwa kan nanti akan dibukakan rezeki, akan dimudahkan. Tapi dia enggak mau berusaha. Yang dinamakan bertakwa, yang Allah mudahkan kepadanya rezeki, tentunya diiringi dengan usaha. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam posisi yang seperti ini tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah, maka kita harus berusaha. Di sisi lain kita meminta kepada Allah pertolongan agar memudahkan ini semuanya. Baik di dalam kehidupan kita di dunia dengan bekerja mencari nafkah, dari satu sisi yang lainnya kita meminta dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan urusan rezeki tersebut. Dan jangan sampai kita terjerumus dalam kubangan dunia. Demikian juga agar kita tetap dimudahkan untuk tetap beribadah, menegakkan punggung kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kehidupan dunia tadi. Terus senantiasa kita berdoa agar diberikan rezeki, berikan barakah dari rezeki kita. Itulah yang utama, bukan berbanyaknya dari harta, bukan melimpahnya dari kemewahan. Tetapi keberkahan di dalam harta tersebut, itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.